curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ge pancen ceritane ki tentang juragan, Kang. Juragan sing jan ya nyun sewu ya. Diomong pelit janjane ya kayan-kayane ya lebih kang pelit. Lho wong genanu 50 perak selape perak kuwi tetep diatung bae nggo paten. Iya. Sing misalnya anak buah diperintah untuk upaku narong on. Kuwi ngarep jujule kurang selape apa-apa kune kurang siji. Ya langsung dipecat bae wong genanu mangas banget sih ya. Lagi ini ada cerita, ke satu hari ke juragan ke kepengin sing jenengane ngerasa kena janjane ayam goreng gue kayak ngapa juragan, tapi ini juragan nang desa ya kepriwe maning ya banter-banternya bentina ya kur grontol jagung karo sambal krokot ya kan. Nah ke cerita-cerita nek kepengin mangan pengin nyicipi sing jenengane ayam goreng kayak ngapa aja nih langsung gue maring kota numpak pit ngirit jereng nanu mangas banget sih ya lajan. Ya gue mau sih ya sih jenis juragan tapi juragan mandan mangas. Tadi pati-pati buka yang apa kepingin nih udah kepingin ngerasa nih jenis iwak ayam. Ayo gue ya, ya tetep baik milih sing kira-kira rasane enak regane murah. Kan sejen baiknya jenis ayam goreng ngerasa restoran karo rasa idran ya kan. Mulanya ini juragannya kepinginnya sing rasa restoran tapi regane rega ayam goreng idran. Iya gue ya sing kelas-kelasnya bangane CVV gue yang tukur wongnya ibu. Kena anak-anak baik kok Jan. Sugi tapi mandan mangas ke wongnya kayak gini. Duh begitu lagi ngepit ontrel dijik-jik nang restoran. Anak tulisan kayak gini Kang. Makan sekarang, cucu anda yang akan bayar. Weh bok langsung buat juragannya batin. Gie mandan kepenak nang awak ye yakin ge kayan-kayan ge. Restoran iwak ayam goreng. Makan sekarang ge ko anak putine yo sikon bayar jere mong ejan kayong-kayonge. Mandan pas ge kolet nyanyo katingane ge. Dadalak leboni penanyo ge dal. Mangan sedemblong ge kayan-kayan arep ge. Dekum. Waalaikumsalam. Nyong pesen ayam goreng campur saus karo lenca panang ini. Hei, rekap tuku ayam goreng apa? Masang gelut. Gerakanan baik. Kayak restoran resmi Kang. Restoran gue nemong pirang-pirang. Aja sekarang pada pakai gue. Nyong gue pengen tuku ayam goreng Kang. Nyong gue kepengen ngerasakan ayam goreng. Nyong orang nantang gelut ora. Lah ngomong aja yang bener. Wong atan bayar ora. Si bayar mau anak putune ngeben Rika. Aja sok jadi pembeli adalah raja lah anak ini lah. Pengen nak sudah tau kepriwe. Nyong uli tuku apa ora ya nyong? Nyong uli tuku apa ora? Nyong uli mangan nang kene apa ora ge cita-cita ne ge? Lebu. Wong kadar-kadar ku pengen ngrasakna ayam kaya ngapa be jan tetep diplale padu ya gue ya. Kena ya nabna bae ku. Jajal ge barang wis pesen ya juragane mlebu. Golek panggonan sing kira-kira perak karo lawang. Bukannya wedi ora bayar Kang, mau genake aturane kenek mangan siki engko anak putune sikon bayar. Tapi nang apa dadang jagong nang arep lawang. Maras mbok pite ilang nanu mangas banget iya. Lah wis jagong karo ndelok napit ngenteni pesenan barang teka. Ge pesenane ge. Pangan, jel, prok. Sah. Dene wong kota le namani panganan kaya gue deneng. Sing bayar ku anak putune Rika. Rika rasa protes. Mangan gak mangan. Ya wis, manut penyong. Kapanane kweteran maring desaku kowe. Ngapa? Arti kapanan nyono kana? Ora ngerti kowe ya. Geh, tukang jagal. Jagal ayam. Alah, naon kowe pirang-pirang, Kang? Tukang jagal wedhus ya. Arep mangan apa ora kiye? Ya wis dari bruk kono meja nang apa? Masa ora kepanganan nang nyong. Duh. Walaupun pelayanannya ora ramah, tapi wong nanu kadar-kadar barang-barang gratis ya. Mangan siki sing bayar anak putune ngemben ya tetep dilakoni pengenan juragan pelite iki mau. Lagi titim mangsane wis rampung dimangan. Gerer bali tok wis nyiap nak kunci pit ditekani iki nang pelayane mau iki. Kowe maning. Tekan maning wong jajan. Ngapa maning? Kenyun sewu Kang, Ini apa pecucuan maning karo Rika kesel bisa pake lah. Kenapa untukku kayak Rika rongatus BKN kayak ini gelem jantungan doh. Rika depan apa ya kena-kenaan banyak orang pilih sebaran kaya. Saman waktu ini bagi-bagi kayaknya. Ini ngapunten pak. Kayaknya ngurupun ngapain bon maring Rika kone bosek. Bon ke priwek. Ya Rika kone bayar. Saya sering jadi kone bayar. Nana ngarepan bebisana tulisan gede bata ya kaya kok. Yang bayar anak cucu anda. Bukan tembok. Nyong mangan siki sing bayar kok anak putune nyong ben. Lagi kaki nih Rika ben uli mangan. Segelem-gelem kaya Rika sing bayar. Ini. Oh ala pedus tengah nih kaki nih nyong ke. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.